Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala khatimah tashmalu ala iddati masa'il. Penutup mencakup beberapa masalah. Penutup mencakup beberapa masalah. Al-awwal yang pertama, ini sebagai penutup pembahasan sebelumnya dari jamak taksir dan semisalnya. Kata penulis, yajuzu ta'widu ya'in qobla torof mimma hudib. Masya Allah. Sawa'un kana al-mahdufu aslan au za'idan. Kata penulis, boleh antum menggantikan ya yang sebelum ujung menggantikan boleh ya menggantikan yang sebelum ujung dengan apa yang dihilangkan, sama saja apa yang dihilangkan, asal atau tambahan, ya. Jadi ini masalahnya, ya sebagai fa'ilnya ta'wid, boleh ya menggantikan sebelum ujung dari apa yang telah hilang. Paham bahasanya? Artinya ya sebenarnya bahasa lepasnya, ya boleh menggantikan apa yang telah hilang, tapi di mana dia gantikan? Sebelum ujung. Dipahami ini bahasanya. Sama saja apa yang hilang adalah huruf asli atau huruf tambahan. Lihat, fatakul fi safarjal. Antum katakan pada kata safarjal, antum bilang apa? Wamun tolib. Antum bilang safarij. Kan antum menghilangkan kalau huruf keempat bukan huruf zaidah atau tidak semakhraj dengan huruf tambahan, maka yang hilang yang kelima. Nah, boleh yang hilang kelima itu ganti dengan ya. Jadinya safarij. Ya, muntolid atau menghilangkan nunnya karena huruf tambahan kan? Jadinya apa? Matoliko. Ganti dengan apa? Ganti dengan apa? Ya, sebelum akhir. Wajazal kufiyuna ziyadataha fi mumatsal mufa'il. Boleh dibolehkan oleh orang-orang Kufa ditambahkan ya pada yang semisal dengan mafa'il. Pada yang semisal dengan mafa'il. Wa hadquha min mumatsil mafa'il. Sebaliknya, boleh dihilangkan pada yang semisal dengan mafa'il. Jadi, mafa'il boleh tambah ya. Itu sebenarnya. Mafa'il boleh hilang? Iya. Sebaliknya, paham menur? Fataqulu fi ja'afir, atau bilang apa? Ja'afir, tambah ya. Wa fi asafir, dari kata usfur, memang sudah ada ya-nya. Asafir, atau bilang apa? Asafir, boleh. Ini pembahasan penutup ini. Pembahasan penutup. Wa minal awal, dari yang termasuk dari yang pertama, yaitu yang dihilangkan. Walau alqa ma'adhiroh. Wa minatani wa indahu mafatihul ghaibi. Ma'adir, asalnya ma'adir. Ditambah ya. Yang kedua, mafatih, itu aslinya. Jadi apa? Mafatih, dari kata miftah. Paham ini? Paham ini? Boleh. Wa amma tawail, tapi itu syaratnya harus mafail. Paham ini? Kata baru, dan semisalnya. Wa amma tawail, fala yuqal fi. Adapun tawail, maka tidak dikatakan padanya tawail illa sududa. Kecuali apa? Secara syad. Kaqouli Zuhair ibn Abi Salma, seperti perkataannya Zuhair ibn Abi Salma, dia bilang sawabibu bidun la yukurriku hannablu. Mana dia? Sawabib. Dari mana ini? Ini sebahasa dengan fawail. Tadi kan yang belum bilang semisalnya mafail. Dah? Semisalnya apa? Semisalnya mafail. Jelas? Jelas ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, atani yang kedua, khotimah, pembahasan yang kedua, kullu ma jaro alal fi'il min ismai al-fa'il wal maf'ul awaluhu min fababu tashih. Kata beliau rahimahullah ta'ala, setiap yang berjalan di atas fi'il, yang berlaku pada fi'il berupa isim fa'il, maksud berlaku atas fi'il, atasnya fi'il, maksud beramal-amalan fi'il berupa isim fa'il atau isim maf'ul, awalnya adalah mim, yang mana huruf awalnya adalah mim, fababu tashi layukasar, masya Allah, maka babnya adalah jamak sahih, tidak dijamak takdir. Semua jamak takdir dan isim maf'ul yang sama dengan isim fa'il, sama dengan fi'il dari sisi harokat dan sakanah, apa? Dari sama dengan fi'il dari sisi harokat dan sakanah, bukan dari sisi amalan, itu terlalu jauh. Kita berbicara pada lafaz. Yang sama dengan fi'il dari sisi harokat dan sakanah dan sukunnya, maka dia dijamak tashil, tidak dijamak taksir. Paham ini? Dari sisi harokat dan sukun dan semisalnya. Limusyabahatihi al-fi'il lafdun wa makna. Karena dia sama dengan fi'il secara lafaz dan secara apa? Makna. Paham kan? Jadi dia dijamak tashil. Apa maksudnya jamak tashil? Jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim. Paham ya? Tidak dijamak taksir. Waja'a syududan ismu maf'ul atulasi minah. Tapi datang secara syarat, tidak sesuai kaidah pada isim maf'ulnya sulati. Dari contoh mal'un, maimun, mas'um, maksur, masluha. Dia bilang apa? Malain, mayamin, masyain, makasir, masalir. Ini syarat. Syaratnya apa? Mal'unun, maimunun, mas'umun, maksurun, masluhatun. Paham syaratnya? Tapi datang dalam bentuk jamak taksir. Ini dianggap apa ini? Dianggap apa ini? Syad. Dianggap syad. Kemudian kata beliau rahimallahu ta'ala, wajah aidon fi mu'il. Datang juga dalam wazan isim fa'il yang berwazan mu'il, yaitu dari kata af'ala. Kan isim fa'ilnya apa? Af'ala isim fa'ilnya apa? Mu'il. Bidom mimin wa kasri a'id minal mudakar. Bidom mimnya dan kasru a'idnya dari mudakar. Kamauz mau musir wa muftir. Dia bilang mayasir, mafatir. Tam, ini datang syad. Kama ja'afi mu'al. Sebagaimana juga datang pada mu'al. Isim apanya ini? Isim apanya ini? Maf'ul. Bifatil a'id, bifata a'idnya. Ya, itu bedanya isim maf'ul dengan isim fa'il. Kamungkar. Dia bilang apa? Manakir. Jelas ini. Seharusnya dia bilang apa? Seharusnya apa? Mungkarun. Jelas ini. Seharusnya di jama apa? Jama apa? Tasri. Wa amma idha kana muf'il bi kasri al-ain muhtasun bil inas. Adapun kalau muf'ilnya di kasru ain khusus untuk perempuan, memang kata ini tidak dibuat menjadi mudzakkar, selalu mu'annas maknanya. Fa'innahu yukassar. Kalau ini di jamak taksir. Seperti apa? Kamurdi. Ada enggak laki-laki yang murdi? Imron? Apa murdi Imron? Enggak tahu. Murdi artinya Imron menyusui. Ada enggak laki-laki menyusui? Imron? Hah? Enggak ada. Maka ini khusus untuk siapa ini? Mu'annas walaupun lafaznya mudah mudakar, sama dengan kemarin hamil. Ya, ini sama. Murdi. Mereka bilang apa? Marodi. Tidak dijamak tasri. Tidak dijamak apa? Tasri. Jelas kan? Tidak dijamak tasri. Tapi dijamak apa? Dijamak taksir. Ini beda. Kemudian selesai. Atsalitsa yang ketiga. Kode tadul haja ila jam'il jama'. Masya Allah. Kadang kebutuhan mengharuskan dijamak jamak. Kadang kebutuhan mengharuskan jamak, jamak. Dipahami nih. Misalnya apa misalnya? Anggaplah jamaknya apa? Hah? Kilabun, jamak. Paham kan? Ini kan kilabun sudah jamak. Apa artinya kilabun? Anjing, anjing. Tapi kadang kita butuh kelompok-kelompok anjing. Sudah? Kan kalau kilab banyak anjing. Tapi kalau ada anjing yang berkelompok-kelompok, jamaknya banyak semuanya, tapi berkelompok-kelompok. Kita bilang apa? Kalalib. Ini kelompok-kelompok anjing. Begitu terjemahannya. Jelas ini? Jadi kadang kebutuhan mengharuskan jamak kata yang sudah jamak. Kama tadu ila tatmiyatihi. Sebagaimana jamak boleh dimusanna. Paham? Tadi yang ada bilang gini. Rijalun. Ini kan apa artinya itu? Banyak lagi. Kadang jamak ini bisa dibuat mutanna. Rijalan. Apa terjemahannya? Dua kelompok laki-laki. Paham jadi terjemahannya? Hati-hati. Paham gak? Jadi apa terjemahannya? Rijalan. Dua kelompok. Kata kelompok dari kata rijal. Kata dua dari mutanna. Paham? Kadang dibutuhkan. Jelas ini? Jadi antum jangan heran. Kok jamak dibuat mutanna? Gak apa-apa. Kalau di... Kalau apa kan? Kalau dibutuh, dibutuhkan. Takama yukol fi jama'atain minal jamal alil buyur. Sebagaimana untuk katakan daripada dua kelompok onta atau dua rumah, dua kelompok rumah, jamalan, buyutan. Takulu aidon fi jama'at. Antum katakan pula pada banyak yang banyak kelompoknya, jamalat, buyutat. Tangga ini. Jelas ini? Ya. Tapi ingat, jamak taksir. Jamak taksir di jamak ke jamak mu'anas salim, kan begitu? Dipahami kan? Atau paling tidak antum jamak ke sigo muntahal jumu. Wa minhu diantaranya adalah ka'annahu jamalatun sufur. Tak? Ka'annahu jamalatun sufur. Ya kan? Kelompok-kelompok. Wa idza kusida taksiru mukassar. Kalau antum ingin menjamak taksir yang sudah dijamak taksir, maka nudiro ila ma yusakilu minal ahad. Antum harus lihat dulu, harus dilihat pada apa yang semisal dengannya dari mufradnya. Kan kadang ada jamak mirip dengan mufrad. Paham ini? Ada jamak sudah ada miripnya dengan mufrad. Jadi lihat dulu. Dilihat dulu. Ahad maksudnya mufradnya. Ahad apa? Mufradnya. Bimitli taksiri. Fayukassar bimitli taksiri. Sehingga dia dijamak taksir semisal dengan taksirnya. Iya. Kakaulihin fi a'bud. Seperti ucapan mereka berkata a'bud. Jadinya apa? A'abid. Iya kan? Fi asliha pada sudah jamak itu. Dia bilang apa? Asalih. Fi akwal pada sudah jamak menjadi apa? Akawil. Sabahuha bi aswad wa asawid. Ya kan? Mereka serupakan dengan kata aswad menjadi apa? Asawid. Ajridah disamakan menjadi ajarid. Iqsar menjadi apa? Aso'a'afir. Paham gak ini? Mirip. Mirip dengannya. Wa qalu fi musrad jamak masir. Mereka katakan pada musrad jamak dari kata masir. Apa mereka bilang? Masorin. Wa fi jirban garobi tasbihan bisalatin wasarohin. Iya, karena mereka serupakan dengan salatin dan sarohin. Jelas. Jadi lihat-lihat dulu mufradnya. Dilihat dulu apa? Mufradnya. Wa makana ala zinati mafa'il atau mafa'in fa'innahu la yukassar. Masya Allah. Dan apa yang sudah berada di atas wazan mafa'il atau mafa'il, maka tidak boleh lagi di jamak taksir. Kan ini sigho mutal jumu, tidak boleh lagi di jamak. Bang, li'annahu la nadhira lahu fil ahad. Karena pasti tidak ada yang semisal dalam mufradnya. Pasti, kan ini bentuk akhir dari zaman, tidak ada yang semisalnya. Hatta yuhmal alaih, agar supaya dibawa kepadanya, tidak ada yang punya. Walakinahu yujma kasuha, tapi kalau antum memang butuh, maka jamak menjadi jamak sahih. Sudah, tadi jamak, jamak sudah bisa jamak. Pokoknya ini simpulannya, jamak bisa dijamak. Kalaupun tidak bisa dijamak, sehingga mutahaz jumu atau jamak, itu jadi jamak sahih. Jamak sahih. Kekuli fi nawakis, ini kan tidak boleh ini. Jamak sehingga mutahaz jumu lagi. Wa ayamin, mereka bilang apa? Nawakisun ayaminun. Tan. Bilang gini, jadi misalnya anggaplah masajid, kan tidak boleh lagi dijamak. Ya jamak taksir maksudnya. Kalau jamak taksir, boleh. Untuk bilang apa? Masajidun. Jelas ini? Jelas ini? Boleh lagi. Kalau antum katakan dia berakal, anggaplah ada orang kasih nama, dia namanya Masajid. Ya kan? Ini kan betulnya apa ini? Sudah sigo mutahal jumu. Gimana cara kita jamak? Boleh gak sigo mutahal jumu? Kan tak boleh. Jamak-jamak apa? Taksi. Paham gak ini? Paham mubar? Kata beliau rahmatullah ta'ala wa fi khara'id wa sawahid. Mereka bilang apa? Khara'idat, sawahidat. Ya kan? Jelas ini? Wa minuhu diantaranya innakunna la'antunna sawahidat Yusuf. Sawahidat, jamak taksir dari apa? Sawahid. Jelas? Alhamdulillah, masya Allah. Ar-Rabi'ah, yang keempat. Yang keempat. Qadatul haqutta sigotum mutahal jumu. Ini faedah, masya Allah. Artinya ini saudara, kalau antum dapat, jangan sampai antum anggap bukan jamak taksir. Hati-hati. Ini ilmu. Inilah dibilang, kenapa saya sering bilang sama antum, belajar bahasa sampai tinggi dulu baru berhenti. Karena ada di atas, tidak ada di bawah. Anda paham? Seperti misalnya anggaplah antum lebih mengutamakan kitab Amsilah Tadzhiriyah. Tidak ada masalah, tapi selamanya antum makan kurang. Selamanya antum makan kurang. Karena tidak ada begini-begini. Tidak ada. Jelas ini. Tapi kalau antum sudah belajar semuanya, masya Allah. Paling tidak antum selesaikan sorof sampai tinggi, nahwu sampai tinggi, balagokan, bisa. Antum ceramah ikut caranya usahaidi, caranya usahaidi, itu sudah balagok. Paham kan? Tapi kalau antum belajar sendiri juga caranya, lebih bagus lagi. Dan di balago, cara menyampaikan ceramah. Cara menyampaikan apa? Ceramah. Jelas kan? Untuk tata bahasanya. Tata bahasanya. Ini, masya Allah, seperti ini. Kadang, ada bentuk sigomu tahal jumu. Punya tak, kita bingung lagi. Kenapa sigomu tahal jumu ada tak marbutanya? Kan begitu? Nah, ternyata, lihat. Kode tulha, kode tulha kuta, kadang tak ikut sigota muntahal jumu, ikut pada kata sigota muntahal jumu. Imma iwadon anilya al mahdufa, apakah dia sebagai pengganti dari ya yang dihilangkan? Ka asya asah, azarokoh, mahalabah. Ingat, kalau antum gak tahu ini sigota muntahal jumu, antum akan baca muhalabah. Yaitu masdar, antum pasti bilang masdar dari fa'ala. Karena masdar dari fa'ala adalah mufa'ala. Paham ini? Ternyata ini tak sigo muntahal jumu. Jadi bacaannya mafa, mafa'il, bukan mafa'al. Hati-hati. Jelas ini? Jadi bacaannya, bacaannya apa? Lihat azza, azariqah, asya'ifah. Tetapi kasro setelah alif. Paham ini? Ya, kalau seandainya dia masdar, fathah. Atau kasro tapi didoma awalnya. Paham? Didoma awalnya. Entah ini. Tidak, beda. Azariqah mahalibah fi jama' ash'ati azroki muhallabi nisba ila ash'at azrok wa muhallab. Itu nisba kepada ash'at, azrok dan muhallab. Wa immal ilhah fi jama' bil mubrad. Jadi kadang dia sebagai pengganti dari ya yang dihilangkan, kadang juga dia untuk mengikutkan jamak ya. Tak ini untuk mengikutkan jamak ya. Mufrad. ya ribah, kan sudah ada ini. So ya ribah, so ya filah, jamak sorf wa soikol. Tapi karena mau diikutkan kepada mufrad ke jamak, akhirnya ditambahkan apa? Ta marbuto lil hakihima bitawaiyah wa karohiyah, supaya bisa diikutkan dengan kata ka tawaiyah dan karohiyah. Sebenarnya mirip. Wabiha yasiru jamak munsoriman ba'da an kana mamnu'an min sorof. Catatan penting, dengan sebabnya lah, dengan sebabnya lah, maksudnya dengan sebab tak marbuto ini, jamak menjadi ditanwin setelah sebelumnya dia tidak boleh ditanwin. Iya kan? Sigo mutahajjumu tidak boleh ditanwin, kan begitu? Tapi kalau ada tak marbutonya, apakah untuk ilhad atau iwat an ya, maka jadi ditanwin. Jelas saudara? Masya Allah. Jadi tadi bacaannya asyaitatin azarikotin mahalibatin kasro dan dijer dengan tanwin dan dijer dengan kasro. Paham ini? Paham ini? Dari sini nanti sudah bisa untuk ketahui kapan isim yang dah ditanwin kembali dijer dengan kasro. Di nahwu kita tahu dua, kalau dia disandarkan atau kalau dia dipakikan apa? Al. Sekarang tambah satu, kalau ada tamar butonya tahap jadi tiga. Tapi jangan kasih di pemula, nanti pusing tujuh keliling. Ini kalau sudah tinggi, alhamdulillah, di awal cukup. Kalau ada al, kasro. Ya, kalau didopakan, kasro. Karena ini diambil di buku dasar. Jelas ini? Masya Allah. Warubama talhakuta ba'da siadil jumu. Apa tuh? Yang depan pintu? Yang depan pintu? Ya? Yeah. Tolong anu tuh. Anu. Iya. Yeah. Jadi sekarang kata beliau rahmatullah ta'ala, rubbama talhakuta ba'da siadil jumu. Kadang ta juga ikut pada sebagian bentuk jamak. Kadang juga ta ikut pada sebagian bentuk apa? Jamak. Bukan hanya sigo mutajumu. Paham gak ini? Sebagian bentuk apa? Jamak. Untuk apa? Pertama, kata beliau rahmatullah ta'ala, li ta'ti di ta'niti Allah itulah, untuk menguatkan mu'annas yang ikut padanya. Dibahas ini. Jadi sebenarnya kan jamak itu sudah mu'annas, tapi untuk menguatkan kalau dia mu'annas, akhirnya diabaikan. Akhirnya diabaikan. Dikasih tanda, dikasih ta marbuto. Jelas ini. Karena seperti itu. Karena seperti apa? Kahijaroh. Dan kan hijaroh jamak dari apa? Hajarun. Hajarun jamaknya hijar. Hajarun jamaknya apa? Hijar. Tapi diikutkan lagi apa? Tak marbuto. Jadi nanti untuk jangan heran, dari mana tak marbuto ini? Tangga ini, tangga ini untuk di memang kadang diikutkan kepada bentuk apa? Jamak. Wa umumah, wa ku'ulah. Tangga ini untuk ilhaq dan menguatkan dia adalah mu'annas. Jelas ini? Jelas masalah ini? Jadi ini selesai semuanya terkait dengan ta. Ya, terkait dengan ta. Alhamdulillah kita cukup. Insya Allah kita lanjut lagi besok.